أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الإجمالي أتوي إكله إكي إكو معنى كان بانسا إجمال انتظر التحليل لبزي أتوي إكله إكي إكو أريان كان بانسا لفظ نانا جسي يا أخبار الرسول tegese ngawartakan sapa kangjeng rasul bimautihi kalawan maute najasi fil yaumil ladzi mata fihi ing dalem dina kang mati ya najasi fihi ing dalem ladzi atau yaum wa najasi lan utahi najasi lakobun iku lakob julukan likuliman mulika minal habsati kadu saban-saban wong kang dendadeaken raja Yaman saking negeri Habsah. Jadi dinasti dinasti Najasyi, dinasti Kisra, dinasti Kaisar teh. Smuhulan utawi arane Najasyi mah iku ashama. Bilugatil Habsah galawan nganggo lugat atau bahasa negeri Habsah wahwa dan utawi asamah bil Arabiyah galawan nganggo bahasa Arab ma'atiyah iku atiyah atiyah lawan make bahasa Arab mun make bahasa Habsah na ashamah was urang baik mun make bahasa Sunda dangder lawan make bahasa kampung Melayu singkong namun make bahasa Bandung sampe mun make bahasa Inggris tinyaos ya pegulungan maga udah zaban-zaban wong mata ga malaka ga ngarajaan Yaman al Habsah da ing negeri Habsah yuqalu lahu Najasyi agade narani kadu Yaman apa Najasyi wa man mulika minal muslimin amirul mu'minin dan udah wong kang denda dia akan raja waman saking muslimin kabeh iku amirul mu'minin minal muslimin dahardina wong kang muslim di negara berbagai negara secara umum ia adalah amirul mu'minin aman malakalan utawi mun mulika utawi wong kang dendadeaken raja manal forza ing feris versi Kisra iku Kisra waman mulikalan utawi wong kang dendadeaken raja Yaman rumah ing rum Herakla iku Herakla ala sahab kaya Herakla al Kaisaru dendenan al Kaisaru yaiku Kaisar Herakla model Raja Rum Herakla ditulis di handap Al-Qasar Waman mulika bi Indonesia presiden ayo jadinya Waman mulika tewonggang denda diaken Raja Yasiman Al-Gibdo Ing-Gibdo Fir'aun dinasti itu teh Fir'aun jadi Raja Kisra dinasti Kisra Kaisar dinasti Kaisar Fir'aun dinasti Fir'aun Fir'aun deh 1, 2, 3, 4 jadi Fir'aun baik padahal ganti-ganti jadi dinasti Fir'aun datang ke Indonesia gayangan mau dibejakin aman mulik tapi wong kang dendadeaken raja Yaman Misra ing negeri Misra Al-Aziz Abdul Aziz raja Abdul Aziz Aziz teh Aziz bae raja dinasti ne itu waman mulika Turka Khofan tawi wong kang dendadeaken raja Yaman ing negara Turki kamarita haji pudoli ka Mekah lewat Turki ya na itu benang temenang ya na nabi sajidah na temenang ka Turki di Turki na tedahar nya na di ditu se tilupoe mendekur wawakna Waman mulika wate wong kang dendadeaken raja Yaman al Yaman ing Yaman gitu duba waman mulika lan wate wong kang dendadeaken raja Yaman him yarol gil wahwa agalu ing him yarol kair iku ing negara himrol kair wahwa agalu terajatan minal malik lanudawi agar iku al kahelo balikan daya waman mulikau te wongkang dan dadakan raja man him yaro ing negeri him yar iku al kahelo kair ngaran-ngaran julukan dinasti walan udai gaila galu iku kang lehi kidi kapane daraja dan daraja minal malik saking raja koroja bihim ilal musola musola ngiden tegese musola riya ya rara bidoha bibatana dalam negeri atau kampung batan bekosi taksiril musolin galawan najangga gehagan wongkang sholat gabe wali usahati gawanihi kan karena hara-hara ngamasurkan anani najasi kumadaya najasi alal islam iga tesa islam tanziman lisanihi kena arah ngagungkan kadoe kalakuan najasi supaya nyarahuan kabe bahwa raja najasi masuk islam kebaru alaihi arbaan ya arba takbiratin tegasa yang bapak saka takbiran yukrawu alimaca kanjeng nabi yukrawu alpatiha yang patiha badal ula ing dalam sawasane takbir kang awal salilan maca salawat kanjeng nabi ala nabi itu si kanjeng nabi badal saniat ing dalam sawasane ka takbir kang kaping do kanjeng nabi maca salawat ka kanjeng nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biasa gitu sarwa bisa nunanyakeun teki Allahumma salli alayya ento Allahumma salli ala nabi isumi abdurrazzaq ya dolan ngadua kanjeng nabi lil jika doemat badan saliza dalam sausane takbir kang kaping telu wa yaqulu lan ngucap kanjeng nabi badar robiah dalam sausane takbir kang kaping babat ing labad Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu suma yusallimu kari uruk salam kanjeng nabi Allahumma ya Allah la tahrimna ajangun gantuana ing sun sada ing ganjaran najasi mayit maksud wala tahtina lana jamitna tuana insun sadaya badawin dalam sausani mawate mayit wakfir lana lan buka ngampura tuan kadu insun sadaya walau lan kode mayit fikul hadith wallahu ala bisawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله وهو هو لوال سرور الوجود الأولي الأزلي قبل التجلي ثاني لهالي بعد التجلي لنداوي هو كنغا بيندو إكو إشارة مرين تنكا يا الله إن دلم سهوسن التجلي ثالثي لهالي dari gangga bing dulu wa gangga bing dulu iku isyara salisil halihi dalam sahusene tingga Allah ba'da tayi hadha tajalli dalam sahusene dan lipatai kilah tajalli izari tajalli nahar ya domo wujuduhu izari tajalli nahar wa izari tajalli nahar lan ngalahirkin tajalli kang waneh kang langkang apa wujuduhu wujude tajalli nahar Duhuruhu wa duhurihi lan lahirah dajalil akhar wa huwal ma'baranhu bil akhar Tawiyah dajalil akhar iku atau duhuruhu iku kang den ibarat kenapun saking kang kalawan kang awani ngaji babari dibaca nama tenyarang huwani batur kumabai maca iya itu sepira ngaji jeng utu masa antren itu babari namun jeng nama santren ada sien oge okay. Jeng tu mondok mula tu tu puguh mau betada hobar lagi jamalnya wen ya nama aduh tapi nu jelas mah ya hese praktek na ya ngaji lain lalawara didengikan ku orang nu ngeridit anu dibere sekupi, anu hayang ganti mobil, anu hayang zawidni zawajatan. Ieu ngaji mah urang ala kadar bae hese mah. Deuk ngabuktikeun Allah. Moal bisa aizatna mah. Tapi ari sifat jeung asma nama bisa. Ngan sajroning bisa supaya karasa. Jadi ieu mah ngaji rasa. Geus lamun ngaji rasa mah kudu berangkat. Urang nyaritakeun Bandung tapi can pernah ka Bandung bisa bae. Tapi moal bisa nyaritakeun Bandung nu sabenerna mun can ka Bandung. Urang nyaritakeun Mekah bisa bae. Tapi lamun jan ke Mekah, moal bisa nyaritakeun Mekah nusa utuhna. Jadi ayat caritaan teh sekadar pendidikan, sekadar pengetahuan. Kos doktrandes, profesor, nyaritakeun urusan tasawuf, tapi nyana nama masih keneh boro-boro nasawuf. Pikih ge masih ngeridit keneh. Eta bisa bae secara pendidikan jeung pengetahuan ngan camplang. Okos kiai nyaritakeun politik. Kiai nyaritakeun politik, sakola henteu, berpolitik henteu, tapi nyana nyaritakeun kiai. Contohan coba kiai, kos kiai cenah. Hese bodo sia tuh. Hese-hese. Urang teu pernah ngabengkel, tapi urang pengetahuan bengkelnya ho atuh moal akur kos insinyur bangunan. Jeung nusok di lapangan beda. Insinyur manghitungna di meja sabaraha tingkat konstruksina ge tanda tangan beres bae prak bae di lapangan digawean angel. Sebab aya nu salah teh apa? Aya nu kieu nu kitu sulit dirancang 3 bulan ternyata 5 bulan mentak loba biaya tak terduga. Edalah kos kadar itu di negara ge kitu aya prak gedean biaya tak terdugana. Ye rancangan-rancangan teh kos kitu. Nah ieu ku hari urang nyaritakeun ilmu hakikat. Urangna can datang ka hakikat atuh hese. Ye kumaha nyaritakeunana? Tapi secara gambaran mah kieu urang teh supaya bahwa nu kadeuleu ku urang teh Allah sebab hakikatna mah Allah. Hakikatna mah Allah. Di mana ngamimitianana? Ngamimitianana teh kudu tajali. Ai tajali mah moal bisa mun henteu taholli jeung tahali. Nyawa-nyawa eta tu siang aran tah. Emang ai tahali naon kiai tahali mah tahali. Apa kada tahali lah. Rarese jas. Jadi lamun ku urang dicaritakeun haju urang teh berangkat suluk perasaan gunung mana bae handap. Nduk berangkat teh eungap. Nduk hayang datang ka tajali supaya purukutut kadengena Allah Allah Allah. Eta teh angel jasa. Hiji kudu tahali. Tahali teh make papakean anu rapi. Papakean teh lain papakean nang meuli di toko. Papakean akhlak. Akhlakul karimah WH. Haju taholi. Tahali mah loba nu bisa. ketika lempang tungkul, ketika orang diuk ajeg cicing, ketika orang sholat sesuai jeng aturanana, maka pakaianana nu sopan tahali ngarana. Kanu handap dedeh kasaluhureun sopan kasasama de gitu naon gitu ngaran hormat tahali. Sesuai jeung aturan sarana diatur ku urang teh jam 7 duha, jam 8 atau jam 9. Urang mah lain, Pan. Jam 7 wuduk. Jam 10 sate. Jam 1 es. Keur ngaji ge ngopi bae masalah, guys. Hese, tidak hese ge loba nu bisa tamata. Tapi takholi mah hese. Nyepikeun anu garoreng nu mafsadat. Panyakit-panyakit anu bakal nahan, panyakit-panyakit anu bakal ngahalangan, tahali urang kana tajali. Iyalah nu digambarkeun di dieu nu kamari huwa nu awal mah isyarat kana wujud awal al-azali qobla tajali. Ieu mah moal anu nyaho. Cek Gusti Allah, kuntu kanzan lam urab. Memeh kaula ngadabel langit, kaula ngadamel bumi, pan aing sorangan. Simpenan nu tidak terketahui jeung moal aya nu nyaho. Aing sorangan, cek Allah, kuntu kanzan lam urab. Hua awal qobla tajali. Eueun nu nyaho teu saha nu nyaho atuh tama. Para tu anu urab kaula hayang dikenal. Pakolaktul kholqo aing ngadamel heula langit, ngadamel heula Adam, ngadamel heula bumi supaya nyarahun bahwa aing pangeran. Didamel ku aing truk Adam. Sanggeus teh didamel Adam, anakan di aya Hawa. Terus anakan tahun 2012 ayalah anak Adam nu ngaran Habib Rozak. Kos kitu bentuk. Teu kurang teu leuwih. Rencana Allah nyieun Habib Rozak kos kitu bae. Cenah kasep sakitu ayana, cenah jore sakitu ayana, cenah serem sakitu ayana. Geus bae eta teh turunan Adam. Kos kitu bae pokona mah teh. Ajeuna teh mah kos lain jelema sabado sia. Aduh. Nah ieu teh eta teh turunan Adam teh kuari. Nyaho Habib Rozak mah oh aya Allah. Naon sababna? Aya dadamelanana badak tajali, ngan tajali, na tajali umum. Eta mah kabege nyaraho. Ngaji urang kuari. Wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis dan seterusnya. Allah aya naon dalilna aya dadamelanana dibalikeun ku guru mun eueuh dadamelana Allah aya eueuh nyaonya macet ieu pan dalil tah aya dadamelanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna kuari mun eueuh dadamelana Allah aya teh eueuh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah. Sulba omong siapa segala nanya, segala naon. Geus pokona sakitu bae geus. Nu sasalaman guriwel geus sakitu. Eta mah kiai panggung tah kos kitu teh. Eta dikhawatirkeun ka surga na teh kos kitu. Masih dikhawatirkeun can kajawab teh, can kajawab. Tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalilna aya dadamelanana mun eueuh dadamelana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kanzan teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae haju nganyahokeun kumaha sia heula ku aing dibacok deuk sa anu nganyahokeun Allah ai sia eueuh gelut urang dedenya gelut emang sia mah kudu dipeureup ieu mah keur carita ilmu hakikat. Wasani ila alihi ba'da tajalli. Hua nu kadua teh isyarah kana tingkah Allah sabada tajalli. Babari ngomong nama praktekna hese. Sebab Allah teh nempel, mun cara nempel bareng, mun cara bareng ngahiji, mun cara ngahiji. Naon atuh bahasana? Terserah sia. Ngan Allah mah setiap aya eta perkara aya Allahan. Lantaran jadi dalil kana ayana Allah. Kabeh makhluk jadi dalil kana ayana Allah, atuh di setiap makhluk aya Allahan. Kumaha ngabahasakeuna terserah sia. Hese kan atuh hese tamah. Ya ai perasaan mangke ngabahasakeun mah kumaha nu boga rasa. Ngan secara metode takholi heula. Carana takholi mun teu boga guru moal bisa baca kusia Minhajul Abidin. Baca kusia Ihya. Dimamakeun diabuyakeun kusia tetep can boga guru kadeuleu. Lelengkahanana salah. Kajen teuing nyana putra buya, putra mama, putra inohong, putra naon deui? Encan mah kadeuleuh bae lelengkahanana atuh. Tetep bae kadeuleuh lain mah lain bae. Heueuh mah heueuh bae. Pan kieu dina ilmu syariat kudu aya niat. Niat eta kan kudu aya kesempurnaan niat. Lamun dina pikih jaritakeun kudu make niat rukun atawa wajib, kesempurnaan niat ilmu tarekat. Lamun dina ilmu tauhid kudu syahadat. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pikih sakitu tauhid sakitu. Ketika urang ngaji tarekat menuju hakikat aya kesempurnaan syahadat. Ketika urang takbir Allahu akbar cukup bae dek takbir salat, dek takbir demo Allahu akbar. Ayo coba kamari ge pudoli, aji pudoli mawa masyarakat Allahu akbar demo. Cikeusik. Eueuh masalah, artinya teu salah, spek baik, tapi aya kesempurnaan takbir. Tah, diaji heula ala kadar bae. Lamun kesempurnaan takbir naon? Sebab makna takbir teh Allahu Akbar. Allah nu Maha Agung, kudu make Maha Agung, berarti di atas segala-galana. Geus lamun neuleuh mobil, leutik mun dibandingkeun jeung kemaha agungan Allah. Mun urang neuleuh gunung, leutik dibandingkeun jeung maha agungna Allah. Mun neuleuh urang Libanon nu irungna mancung. India anu gitekna pohara. Ulah terlalu ka India lah kerawang. Eta teh eueuhna naonan mun urang nyaritakeun maha agung Allah. Tapi urang can tepi ka maha agung Allah. Sebab takbir urangna kakarak takbir fikih, kakarak takbir tauhid, can make takbir hakikat. Hayang datang ka takbir hakikat, aya kesempurnaan takbir. Niat panjang teuing mun niat mah syahadat panjang teuing. Ieu mah takbir heula nu sangat sederhana. Ke kesempurnaan takbir naon? Kesempurnaan takbir kudu takholi, nakholikeun kesempurnaan takbir kudu ulah aya dedeleuan Adamul Basor. Ulah boga dedeleuan salian Allah. Sebab timbulna sagala rupa kahayang, anu kahayang eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tina dedeleuan. Mun urang henteu neuleuh moal boga kahayang. Berarti kudu perem. Lamun hayang sampurna takbir urang kudu perem. Kudu perem. Sok, perhatikan heula. Guru bakal nanyaritakeun, guru hakikat. Sia leumpang. Begitu leumpang neuleuh baju. Eta begitu neuleuh baju bagus di toko teh, awak urang ngomong. Awak urang ngomong. Mulai hakikatan. Hakikatan heula. Cak awak teh, be eta baju mun dibeli, dipake di awak, di aing pantes amat duit sia aya. Haju siana atuh kabeneran bagus beli bae tah timbul hayang meuli baju bagus ti mata heula awak ngomong berangkat deui teh aya bubuahan aya jeruk aya cau aya segala rupa kabeneran beuteung urang rada lapar belah dina restoran beuteung ngomong cak beuteung teh be eta jeruk mun diasaan mantep jasa meureun amis jasa. Kok mau dibeli aja ke restoran dahar heula Haju make daharna lauk emas dipanggang di beuleum. Make coel didinya. Haju aya kitu naon ngaranna peuteuy nu rada ngora teh. Haju pelayana susuna ka deuleum mantep. Beuteung ngomong. Dedeleuan heula. Ketika orang berangkat deui, neuleulah mobil bagus. Eta mobil soraan hebat amat dibandingkeun jeung nusok ditumpakan 08 jauh amat. Eta bagus jasa mobil cet teh meni herang, bejana anti gores. Sabara duit eta si mobil, naon merekna eta si mobil? Eta teh mobil Innova nu anyar 260 juta. Aya pansia duit maning meuli bae. Ah eta mah jore barang teh bae neuleu deui aya deui eta mobil nu rada bagus naon eta mobil teh eta mah CRP 320 juta mending CRP bae mata ta mulai ta duit aya teh hayang ta urang teh hayang CRP mah leutik teuing mendingan ditu bae tu naon ditu Alphard sabar duit eta Alphard cuma murah ngan saukur saya mah 400 mulai naik deh ya teman-teman jangan pas ditubakan kurang apa orang mah orang kaya mendingan itu bae tuh itu naon itu Lexus sebara itu Lexus itu menu itu Lexus itu mah tuh 2,5 M beli bae nah Lexus kaya kene itu tuh Ferrari sebara itu 5,5 juta 5,5 miliar kadenge na ku santri mah ngap-ngapan moro-moro MM-an kuguh sekupi genang pamere atut. supaya si ulah aredan, iya ngaji pedan ini mi. Iya mah pedan nih hibur pehelanan. Mata timbul tina mata tak mual sampurna takbir sia selama mata masih kena jelalatan. Mata, ya kemudian orang nele daharin karena beteng nele baju bagus karena awak nele mobil iya teh karena bujur ngenahin nyalan demeren dan lain sebagainya ketika orang di kota nele awewe waduh masya Allah pakai kaos merecek calanana merecek yeuh putih luar biasa buukna terurai rapi irungna mancung matana semu aduh bangun dek senyum bae teh bibirna beureum masyaallah mulus awakna teh eta teh nu ngajakan teh handapeun bujal ngaji torekat teh geus kitu ngaji torekat teh geus kitu ieu teh keur di muprodat pun cara ngaji alat mah di muprodat heula di muprodatnya sakalimah orang mengaji nahu muprodat heula mana kalimah iya kalimah naon di mana asalna kumaha musak min huna dihijikan teg pe dihijikan jeng iya ges piil ges pail mubdada jeng hobat muprodat ngarana kemudian ayo nama cek ahli bilagah na kumaha cek ahli mantek na kumaha muprodat ngarana dihijikan bahasa teh umum atau khusus asup kana ilmu kitu usul pikih sanggesta khusus atau umum sesuai jeung kaedahna ieu teh menuju ka hukum naon ayeuna mana elatna usul fikih geus berarti hukum kudu babarengan jeung elat di muprodat heula kurang tak dengan hukuman teh tasawur heula ieu geus sarua dek ngaji torekat ya nduk menuju hakikat mun aya guruan kos kitu mun aya guruan moal bisa tah ieu teh lalakon nduk nyampurnakeun takbir mata heula kudu dijaga mual bisa sia sampurna takbir mun mata can dijaga datangkan modal mual bisa mual sabada kuah kiaina mual bisa bae cenah udang-udang na 5 genep ku siap pake berarti mata ye sebab ketika kalestoran nele lestoran beteng menta ketika nele baju bagus awak menta ketika nele mobil bagus kendaraan bujur menta dan lain sebagainya ketika nele awe gelis tuh dihandap hudang menta itu berarti ti mata berarti tersampurna mun mata masih kene bentak sebab aya kahayang sedangkan kahayang ngarusak kana niat urang teh anu mantak iya niat teu beres loba kahayang. Jadi berarti panjang tak orang menyaritakan niat, haju kesempurnaan niat takbir heula bae. kudu kumaha tuh wayahna sia mata peureumkeun ulah loba dedeleuan peureum mata teh jabentak kadeleude kabentak kadeleude wayahna nyilip sia nyilip di kamar bae di kamar kaluar mah tetep dedeleuan kana ka gunung sia tah ayana uzlah teh boga maksud deuk nyalametkeun mata ulah haju uzlah teu puguh. Dek mana sih uzlah, dek naon, dek ibadah atau di imah baik lah, di imah mah kurang ngeunaheun, kurang tentrem, encan jadi. Encan jadi, bahaya tak uzlah kos gitu, tenu diharamkeun da kos gitu, teu boga maksud. Nyalametkeun mata bae heula. Mata, datang ka kumaha? Datang ka neuleuna sakadar neuleu. Eueuh kahayang. Diberengke tafakur jeung murokobahna urusan mata jeung zikirna nu awal bae heula la ilaha illallah datang ka hua nu kadua teh ieu teh datang ka dinya kudu tilu tahap la ilaha illallah la maksuda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah engke ka ditu teh la dan la lalan selanjutnya eta bae heula sok rapihan mulai mun bisa diimah bae lah los mun teu bisa diimah bae wayahna di kamar mun teu bisa di kamar nyilip ka gunung mulayan lantaran aya guruna dipraktekeun awak urang teh praktek zikirna napasna praktek matana teh dieueukeun lain kudu dicolok dibutaan lain mantak Gus Dur teh buta emang Gus Dur buta teu nyana maca kitab biasa tapi disebutna buta iyalah panjang mun nyaritakeun Gus Dur mah teu buta nyana mah nonton TV terus nonton TV urang ge teh katuturkeun nonton TV na mah nonton TV terus daharna beuki jasa Gus Dur mah nu mantak gendut daharna beuki beuki jasa katuturkeun ku urang daharna beuki mah make calana pendek ge hayu bae urang ge katuturkeun malah mah memeh Gus Dur ulah heula ni hade jeung ale hakikat beusi ngade bae kos tadi teh ngalawudu tah kuari mulai dibere carana kumaha carana di samping ngaleungitkeun dedeleuhan tekad mutakodna dibalikeun dibalikeun teh ulah dipaksa supaya kieu mun tadi mah Allah aya lantaran aya dada melana kuari mah supaya jadi aya dada melana lantaran aya Allah ngan henteu bisa dipaksa supaya kitu kumaha carana kieu arifat Allah tehes mual kapanggih mual kadele lantaran latudrikuhul absar wahuwa yudrikuhul absar wahuwa latiful khabir tapi Allah tepanyin makhluk urang buktina diantaran pan urang teh iya dibere gerak dibere hirup hirup urang tenu Allah gerak urang tenu Allah tanaga urang tenu Allah buktina ketika hirup urang dicabut urang teu daya teu upaya buktina ketika da tanaga urang dicokot eueuhna naonan ketika mata urang dirabunkeun eueuhna naon nu Allah berarti berarti nu Allah nah naon ieu nu aya di urang sifat sifat Allah teh al muharrik sifat Allah teh al qadir sifat Allah teh al murid nempel ka urang atuh murid Allah qadir Allah muharrik Allah aya di diri urang lamun urang nyaritakeun sifat atuh moal kaluar ti asma lantaran qadir teh pan asma sifatna maha qadir atuh pan ngaranna qadir asma Allah qadirun asma Allah muridun asma Allah muharrikun asma Allah 99 warahmanur rahim malikul kudus salamul mu'minul azizul mutakabbir dan selanjutnya eta kan asma Allah nah berarti kuari ari zat Allah teh moal kadele ngan zat Allah teh ngandung sifat ari sifat Allah teh babarengan jeung asma ari asma Allah teh nandakeun kana afalna urang diuk urang nangtung afal Allah nah afal eta wahana zat atuh balik deui kana zat tak eta teh kakara ucap kuari kana karasa nyaritakeun zat Allah teh urang lamun aya nu kos kitu pencit teu meunang tapi mau tidak mau kos kitu ngan teu meunang diomongkeun ieu mah keur ngaji nah kuari cet dileuweung bae supaya kos kitu kumaha tah mata heula supaya takbir urang sampurna terus dengan aturan ti guru teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng kuarin dulu mana le tapi nuka dulu nangis asma Allah sifat Allah apal Allah mimiti nuka dulu apal Allah itu teh dadamelan Allah lamun dadamelan Allah teh ayas asma na mun ayas asma ayas sifat mamual kaluar tinazat sebab sifat ma arod wal arod atu berarti makoma bigoirihi cek ahli makulat selalu kitu bentak nele kebo itu teh dadamelan Allah ai dadamelan Allah teh moal kaluar tinas asma asma moal kaluar tina sifat ari sifat teh babarengan jeung zat nu kadeuleuh Allah nu kadeuleuh Allah na nele gunung nele langit teng kuari mah nele awewe geulis ge geus henteu nyaritakeun Karawang India Libanon geus henteu kuari mah mun urang neuleu awewe geulis jeung jore bakal akur bae engke mah eta mah bikang teh geus eueuh nempel jeung manehanna moal aya hasratna naon sebab nu kadeuleuh teh Allahna kuari mah neuleu naon we Allah Allah Allah geus bisa ngomong urang jeung hamba-hamba Allah jeung makhluk-makhluk Allah ieulah tajalli nah tajalli na Allah pan ieu diceritakeun ba'da tajalli Allah tajalli di kebo, Allah tajalli di gunung, Allah tajalli di awewe, Allah tajalli di laut, Allah tajalli di berbagai-berbagai. Eta teh sabada takholi, ai takholi teh miceunan heula dedeleuan mata. Geus kuari mah eueuh lapar, kuari mah eueuh hayang make baju bagus, kuari eueuh make hayang kendaraan bagus, moal aya na naon hiji we Allah. Kadele bakal na akhirat. Akhiratnya bakal kadele. Deket jasa. Mentak Kanjeng Nabi menyaritakan kuburan kadele. Nyaritakan sorga kadele. Nyaritakan neraka katigali. Urangnya menyaritakan awe gelis mantep. Aduh, urangnya sok kadele jerona. Lamun aya awe, masya Allah luar biasa. Mas, udah mulus amat jerona kos kumah. Tolol itu coba. Iyalah, iya bahasan-bahasan gos gitu dese. Kok bisa gitu sih? Kie, lamun eta zat Allah tea selalu ngandung sifat. Contoh, nak model madu ngandung amis. Lamun eta sifat babarengan jeng asma, kos mata poe jeng caa. Mual bisa keluar setiap muncul panon poe muncul cang ayah panon poe atau ayah orang ayah Allah atau selalu gitu baik ayah makhluk atau ayah Allah tah kuari lamun teh mah ngabahasakeun asma teh eta teh nandakeun afal eta teh percis kos jelema diharepeun kaca atau diharepeun cai nu sakumaha kalangkang teh mun dicaritakeun dina Minhajul Abidin jeung Ihya mah kuari mah keur carita kaca bae kaca. Eta urang ngaca, eta jero kaca teh aya. Ta eta ayana jero kaca teh eta nangtung diuk robahna kumaha ieu nu ngarobah kumaha nu ngaca. Atuh urang ge makhluk, atuh kumaha Allahna. Diuk ngaja urang mah atuh ieu mah kalangkang nu aya di kaca. Hakikatna mah berarti Allah. Nah, kuari apal teh wahana zat lantaran jamual aya. Di jero kaca anu rubah-robah lamun eueuh anu rubah-robahna berarti nandakeun aya na eta kalangkang aya anu rubah-robahna aya anu ngacana urang ge ieu kuari rubah-robah atuh berarti aya Allahan mana Allahna atuh ieu uyang sia kajeng kumaha kuyang mah iyalah jelema nu jadi malalur teh bahaya ngaji hakikat teh mun eueuh guruan kos kieu mun datang ka dieu tah nu mantak ulah sok totorekatan mun masih keneh dagang limbah ulah totorekatan mun masih keneh jadi lurah jadi pamarentah ulah totorekatan mun masih keneh jadi guru ulah totorekatan mun masih keneh dagang ulah totorekatan nu mantak mun ngadenge torekat keul ulama nu asli mah siap totorekatan engke ka dituna mun kiai totorekatan ongkoh ngiai tapi teu daek sasalama ongkoh ngiai teu wauh jeung tetangga pan aing ari torekat ongkoh ngiai tapi nyana teu akur jeung batur ieu haram itu haram bari nyana engke bakal boga takabur asa aing lantaran naon teu takholi teu kudu ngomong torekat mah teu kudu. Hayu bae laksanakeun heula salila jan wusul mah hayu bae ibarat sorangan. Sorangan bae rasakeun heula ku sorangan. Lamun geus bisa ngobrol jeung jurig ngobrol. Urang teh pan dikelilingi ye ku setan. Di mana-mana urang peuting hudang setan teh kadeuleu. Setan kadeuleu. Urang dikitanya ke naon sia setan? Nungguan sia cakna. Deuk naon tuh? Deuk ngagoda sia. Mantang ngalah wudhu ge digoda batal tah nyana hitut tah sian hitut nyana tah ngomong itu bareng yang setan ketika cak setan tah mantang jelema anu miki tapi endek nasaup henteu nasaup was-was was-was eta teh jelema akibat gadengekeun urayan tasawuf haju nyana henteu ngaji tasawuf ngaji ngan pikih doang usolli usolli cak setan teh encan-encan-encan. Usolli. Terus kan fardhu encan-encan-encan-encan. Cak setan. Cak setan teu ngaji torekat lantaran ngajina tatasaupan anu paling ge haram sampai kertea. Usolli far. Usolli far. Cak Japar naon? Akibat was-was teh ngadenge urayan tasawuf mengarah ka hakikat nu nyaritakeun tasawufna can datang ka hakikat nyanana ge teu nasawuf ieu pikih teh ngambang pikih teh ngambang tah kos kitu teh bakalna teh usolli cak setan teh encan-encan usolli encan lain kitu tauhidna eueuhan padahal mah gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah. Geus teu kudu make niat teh ahli tasawuf mah, ahli hakikat mah datang ka dinya merenung. Allahu Akbar. Geus, ieu teh nu salat teh Allah. Nu salat teh Allah. Nu gerak teh Allah. Ieu keur sompral. Hakikat mah kos kitu. Tah ieu urang ngaji mun datang ka dieu salah ieu. Salah ieu mah gading waktuna geus teueuh ieu. Geus datang ka salah ieu sih ada ieu. Jalangnya sih gaji, kakarak datang kanu salah, kasiya kikituan deh di situ. Aing terido kasiya ya, nggak salah. Wallahu a'lam bishawab.